Apa hukum wanita tak pakai sarung kaki melakukan kerja dapur bila berada di rumah orang lain yang terdapat golongan ajnabi? Baik. Dengar baik-baik. Duduk paluh sarung kaki. Lama dah duduk paluh stoking. Bodoh. Orang ngajar tak mau dengar. Orang perempuan depan ajnabi, dia kena tutuplah kaki dia. Tapi bukan wajib tutup dengan stoking. Wajib tutup aurat. Haa, eh. Mu nak pakai stoking, nak ustakan stoking tu tak ada masalah. Maknanya kalau kita pakai kain labuh, itu tubik luar. Tak sebab basuh, tubik luar. Nah, tubik luar, dia pakai kasut, lepas tu kain dia labuh. Menutup dah, tak nampak kaki. Dia panggil nutup aurat. Menutup aurat, lepas tu dia jatuh nak naik kereta, lepas tu nampak sikit belakang. Pasal nak akat kaki. Itu dimaaf pada syarak. Dia yang tak sah ni dalam keadaan tak jatuh tak pun cacah nampak dah. Haa. Situ tak menutup aurat. Dah kain kat keting dah. Kain kat keting. Lepas tu tubik buku lali tengah. Baru kasut duduk bawah sandal. Situ tak sah tutup aurat. Kalau ni tutup dah kain dia kain wahai. Labuh kain baju kurung dia labuh. Lepas tu tak stoken dia pakai kasut. Kasut dah ni kain jatuh atas kasut dah. Krok. Pakai nak duduk atas kasut tak nampak lah. Jadi bila dia jalan itu nak naik ke motor, nampak tumit belakang. Hak tu orang tak panggil menedah aurat. Tak lagi. Jadi wajib pakai stoken ke wajib tutup kaki? Biar faham baik. Wajib tutup kaki, bukan wajib pakai stoken. Sama ada mu pakai stoken atau pakai benda lain, tak ada kira. Dia tak pakai stoken, dia pakai kasut bok. Ha. Kain dia sekat, sekat mana? Bawah sikit pada beti. Atau sekirat peti. Tapi dia pakai kasut buk. Buk ketoh. Tutup orang dia panggil. Ha, dah faham. Dah kata keng tak tersen. Dia kata keng. Hidup faham pakai stokeng itu wajib. Macam jimbak. Akan jimbak tak wajib. Tutup rambut wajib. Ha. Dia tak tutup ke jimbak. Dia ambil kain batik. Dia buat tapala itu. Dia buku gitu. Macam orang tua-tua dulu. Orang Terengganu dulu lah. Zaman bah merah. Orang cerita. Dan kita tengok sungguh gambar tahun 1903 di Terengganu, orang puang ada 3 orang dalam gambar tu lah. Memang dia buat kain batik sini pegang gini macam orang Iran, tapi Iran dia kain hitam, kita kain batik nampak mata geli-geli. Nampak? Ha, maka tu panggil tudung zaman dulu. Jadi bukan jibak gitu. Kita duk faham jibak tu tak tutup apa pun, dia suruh tutup. Bila akan jibak dia tak akan tudung, dia ambil supit katang peruh atau kepala dia. Pak, dia buat mata dua tiga gitu. Pergi pasar, tutup arak orang ni. Dah tak haram tak akan jibat lah. Dosa orang tak akan jibat lah. Ha, barulah faham bukan nama pakaian tu yang wajib. Menutup aurat tu yang wajib. Mu nak tutup dengan stoken ke? Mu nak pakai seluar labuh ke? Mu nak pakai kain labuh ke? Tak ada. Ataupun kain dia, seluar dia atas pada buku lali. Selipar dia bawah tapi dia masuk supit kecil. Dia baruk di kaki dia tu. Nah, dah nampak kaki, nampak supit kelenyar duduk kaki. Tutup arak lagi. Tutup lah, tapi tak apa sahaja. Ha, jadi bukan stoking. Itu wajib, faham kan? Sesah masalah. Haa.